Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan menafsirkan firman Allah taala, "Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim." Dan milik Allah lah timur dan barat. Milik Allah al-masyriq, yakni tempat terbitnya matahari, wal maghrib, dan tempat tenggelamnya. Fa aina ma tuwallu, maka dimanapun kalian menghadap, fatamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un 'alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Ai walillahil masyriq wal maghrib khassahuma bidzikr li'annahuma mahallul ayat al-azimah. Ya, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala baginya kerajaan langit, ya, baik langit dan bumi, baik tempat tenggelamnya matahari, tempat terbitnya, ataupun tempat tenggelamnya, semua daripada apa yang ada di alam semesta ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan di bumi. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, walillahi mulku samawati wal ardh. Akan tetapi di sini disebutkan secara khusus al-masyriq dan al-maghrib. Disebutkan secara khusus khassahuma bidzikr. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruhnya. Tidak hanya masyriq wal maghrib, tetapi seluruh daripada alam semesta. Asimal wa janub wa jami' jihatus sittah atau tamaniyah. Ada berapa arah mata angin? 4, 8 kan? Seluruh daripada arah mata angin semuanya Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Akan tetapi disebutkan secara khusus lillahil masyriq wal maghrib li'annahuma mahallu al-ayatil 'azimah. Karena keduanya yakni masyriq wal maghrib tersebut merupakan tempat terdapat padanya ayat-ayat azimah, tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Fahuma matali'ul anwar wa magharibuha, di mana keduanya di sini yakni masyriq dan maghrib, keduanya merupakan matali'ul anwar, tempat terbitnya cahaya. Ini al-masyriq. Dan al-maghrib adalah tempat tenggelamnya cahaya. Fa idza kana malikan laha kana malikan likullil jihad. Maka di saat di mana Allah Subhanahu wa taala menguasai daripada tempat terbit dan tenggelamnya cahaya, berarti Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh daripada arah dan sisi. Fa aina ma tuwallu wujuhakum minal jihad idza kana tawalliyukum iyyaha atau tawallikum iyyaha bi amrih imma an ya'murakum bi istiqbalil ka'bah bada an kuntum ma'murin bi istiqbal baitil maqdis au tu'marun bi shalah fi safar ala rahilah wa nahwiha fa innal qiblata haytuma tawajjaha al 'abdu au tastabi al qiblah wa yataharra shalah ilaiha kama yatabayyan lahu al khata au yakunu ma'dzuran bi salbin au maradin wa nahwi dzalik wa huwa fa hadhihi al umur imma an yakuna al 'abd fiha ma'dzuran au ma'muran. Maka dimanapun kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, yakni dari sisi manapun dan dari arah manapun, apabila penghadapan wajah tersebut berdasarkan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni imma an ya'murakum bi istiqbalil ka'bah, bisa berupa perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke Ka'bah, padang kuntum ma'murin bi istiqbal Baitul Maqdis, di mana sebelumnya kalian diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Ini satu sisi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya segala jihad, segala arah itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dahulu menghadap ke Baitul Maqdis? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian. Baitul Maqdis merupakan kiblatnya para anbiya. Ya. Sebelum Rasul, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW pun di saat beliau diutus pertama kali menghadap ke Baitul Maqdis, kiblatnya. Bagaimana nanti insya Allah kita akan coba lihat apa istilahnya asar-asar ataupun hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut diinilah. Maka menghadapnya para anbiya dan umat-umat sebelum kita ke Baitul Maqdis disebabkan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena arah itu sendiri, bukan, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan. Sedangkan kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 16 bulan di Mekah atau di Madinah, ya, setelah 16 bulan di Madinah atau 17 bulan di Madinah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala merubah daripada arah kiblatnya, sebelumnya ke Baitul Maqdis, kemudian ke Baitullah Al-Haram Ka'bah di Mekah. Maka itu semua disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulnya untuk menghadap ke Baitul Haram atau Masjidil Haram, ya, ke Baitullah Al-Ka'bah. Maka selama kita menghadap, istilahnya kita menghadapkan wajah kita, entah itu ke Baitul Maqdis ataupun ke Masjidil Haram, Ka'bah, selama dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memang yang menguasai semuanya. Lillahil masyriqu wal maghrib. Berarti telah menjalankan daripada apa yang diperintahkannya. Demikian pula di saat seseorang, ya, dia safar kemudian melakukan sholat sunnah, dia menghadapkan wajahnya sesuai dengan arah kendaraannya berjalan, maka itu pun juga berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada masalah menghadap ke timur, ke barat, ke selatan ataupun ke utara di saat itu berdasarkan perintah Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu dan bukan berdasarkan keinginan daripada masing-masing orang. Saya ingin beribadah kepada Allah menghadap ke barat daya. Saya ingin beribadah kepada Allah menghadap ke timur laut. Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan demikian. Jadi ayat ini lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah al masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian maka di sanalah wajah Allah. Mananya adalah maka apapun dan kemanapun sisi kalian menghadap di saat itu berdasarkan perintah Allah, maka kalian akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kalian telah menjalankan dan melaksanakan perintahnya. Ayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya di dalam ayat ini terdapat tasliyah. Dalam ayat ini terdapat tasliyah. Tasliyah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tasliyah itu apa? Hiburan. Menghibur Rasul dan menghibur para sahabat. Di mana mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanul alaihim ajmain, mereka diusir atau terusir dari Mekah sehingga mereka harus berpisah dengan Masjidil Haram, tempat sholat dan tempat ibadah mereka. Dalam keadaan sholat pada waktu itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, tapi sholatnya menghadap ke mana? Baitul Maqdis. Kiblatnya maksudnya. Kiblatnya masih pada kiblat para anbiya sebelumnya. Padahal Ka'bah berada di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana di situ terdapat orang-orang Yahudi yang mereka kiblatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi pun senang dengan itu. Akan tetapi setelah sekitar 16 atau 17 bulan berada di Madinah dan melihat orang-orang Yahudi, mereka tidak ada etikat baik untuk kemudian menerima Rasulullah SAW dan beriman dengan beliau. Maka Rasulullah SAW berharap untuk kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kiblat beliau, yakni kiblat Baitul Haram atau Masjidil Haram. Dan hal tersebut membuat orang-orang Yahudi terheran-heran. Apa yang menjadikan orang ini berubah kiblatnya dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Lillahil masyriqu wal maghrib. Milik Allah. Masyrik ataupun maghrib itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, kana awal manusikha minal Qur'an al-qiblah. Yang pertama kali dinasakh daripada Al-Qur'an itu adalah kiblat. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ilal Madinah wa kana ahluha al-Yahud. Amarahullah an yastaqbila Baitul Maqdis. Yang demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berhijrah ke Madinah, wa kana ahluha al-Yahud. Penduduk Madinah itu mayoritas ataupun kebanyakan orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Kitab. Ada Nasrani tadi sedikit. Amarahullah an yastaqbila Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Fa farihatil Yahud. Sehingga dengan itu orang-orang Yahudi pun bergembira. Wastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'ata 10 syahrun. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis tersebut selama sekian belas bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu kiblat Ibrahim. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap kiblatnya Ibrahim. Ya, kiblatnya Ibrahim. Yakni Ka'bah yang didirikan oleh Ibrahim. Masjidil Haram. Wa kana yad'u wa yandur ila sama. Dengan itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, berharap dan memandang ke arah langit. Fa'anzalallah. Kemudian Allah menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ila qawlihi fawallu wujuhakum syatara. Allah turunkan ayat ini. Sungguh kami telah melihat berbolak-baliknya pandangan kamu ke arah langit. Sampai pada firman-Nya, "Fawallu wujuhakum syatra," maka palingkan wajahmu menghadap ke sana, ke syatra, ya ini maksudnya syatra Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fartaba min dzalikal yahud. Maka orang-orang Yahudi pun menjadi ragu-ragu dengan hal itu, membuat mereka bimbang. Wa qalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kemudian mereka mengatakan, apa yang menyebabkan mereka, yakni muslimin, berpaling dari kiblat mereka sebelumnya? Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan, qul billahil masyriqu wal maghrib. Katakanlah, milik Allah al-masyriq dan al-maghrib. Milik Allah Subhanahu wa taala timur dan barat. Wa qala fa inna ma tuwallu fa kama wajhullah. Dan Allah juga menyatakan, dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di sanalah wajah Allah. Baik, demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ya, riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada ucapan daripada Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah. Imma an ya'murakum bistiqbalil Ka'bah ba'da an kuntum ma'murin bistiqbal Baitil Maqdis. Imma dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian menghadap ke Ka'bah, di mana sebelumnya kalian diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Maka itu semua disebabkan karena milik Allah lah, timur dan barat. Ini bukan maknanya kemudian, wah ini pelin-pelan. Kadang kiblatnya sana, kadang sini. Bolak-balik, enggak menentu. Bukan. Tetapi disebabkan karena kuasa Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta. Kiblat dinyatakan Baitul Maqdis karena Allah perintahkan demikian. Maka di saat kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Allah Subhanahu wa taala dirubah dan diarahkan ke Masjidil Haram. Au tu'marun bisalah fis safar 'ala rahilah wa nahwiha, atau kalian diperintahkan untuk salat dalam safar-safar kalian, di atas kendaraan kalian dan yang semisalnya. Fa innal qiblah haitsuma tawajjahal 'abd, maka kiblatnya adalah ke arah mana saja si hamba tersebut menghadapkan wajahnya dengan rahilahnya. Walaupun kendaraan tersebut menghadap ke arah timur, ke arah selatan, ke arah utara, ya, tidak ke arah kiblat. Tetap di sana tatama wajhullah. Kenapa? Karena ini berdasarkan daripada syarat Allah. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tastabi al-qiblah, atau kiblatnya tidak jelas arahnya mana. Seseorang berada dalam keadaan ya di satu tempat, dia tidak mengetahui arah kiblat. Fa yataharras shalah ilaiha, maka berusaha untuk menghadap ke arah kiblat tersebut dalam salatnya. Tsumma yatabayyan lahul khata, kemudian ternyata salah kiblatnya. Au yakunu ma'dzuran, maka walaupun salah tetap Diterima sudah, selesai. Ya. Tidak kemudian mengulang kembali. Di saat seseorang ya berada di satu tempat, dia tidak mengerti dan tidak mengetahui kiblat. Dia sudah berusaha menentukan. Dalam keadaan langit pun juga tidak ada bintang. Gelap misalnya. Tidak tahu arah kiblat, sedangkan dia harus sholat isya atau sholat maghrib. Maghrib mungkin masih bisa melihat matahari. Sholat isya, ya, dia dalam perjalanan safar sudah tengah malam atau sudah mendekati tengah malam, baru dia mau menjalankan sholat dalam keadaan tidak ada petunjuk untuk mengetahui di mana arah kiblat. Atau sholat subuh. Maka dia berusaha dengan semampunya menentukan kiblat, arah kiblat tersebut. Kemudian dia sholat. Ternyata setelah matahari terbit, loh, keliru kiblatnya. Ya, bagaimana? Sudah sah teranggap sholatnya. Berlaku padanya lillahil masyriqu wal maghrib. Au yakunu ma'dzuran bisulbin au maradin, atau seseorang dalam keadaan ma'dzur, terkena satu uzur dengan disalib misalnya. Posisi disalib tentunya sesuai dengan keadaan orang yang menyalibnya. Di arah kemana dia? Dalam keadaan tersebut tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Sekedar niat saja di dalam hatinya. Ruku dan sujudnya dengan isyarat. Bahkan tidak bisa thaharah. Ya, sekedar niat. Tetap pada waktu-waktu sholat. Di saat dia masih hidup walaupun disolat. Ya, tetap dia wajib sholat. Sholat kepada Allah SWT sampai ajal menjemput. Menghadap ke arah mana saja. Demikian pula seseorang. Di saat kemudian terjadi. Ya, mungkin dalam peperangan dan sebagainya. Tertawan oleh musuh. Terikat dan sebagainya. Dalam keadaan badannya penuh dengan najis mungkin. Bisa saja. Tidak mungkinkan membersihkan diri. Tidak mungkin wudu. Dan tidak mungkinkan untuk tayamum bahkan. Karena tangan terikat di belakang. Maka sholat tidaklah gugur dalam keadaan tersebut. Dia tetap menjalankannya sesuai dengan apa yang dimampuinya. Au maradin, atau karena sakit. Tidak ada yang bisa membantu dia untuk menggerakkan badannya menghadap ke kiblat dalam pembaringannya misalnya, maka dia tetap sholat sesuai dengan arah mana saja yang dia menghadap badannya. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Fa hadhil umur imma an yakuna al-'abdu fiha ma'dzuran aw ma'muran. Maka ini semua perkara-perkara ini, imma si hamba tersebut ma'dzur, ma'dzur dalam artian dia itu diperintahkan untuk menghadap kiblat, akan tetapi dia tidak mampu. Maka illal masyriq wal maghrib, ini ma'dzur. Diperintahkan menghadap kiblat itu seperti sholat. Diperintahkan menghadap kiblat. Maka dia ya, karena tidak mampu ma'dzur. Ke arah mana saja. Atau makmur. Dalam artian makmuran, ya ini dalam keadaan bebas dia memang dipersilahkan untuk menghadap kemana saja. Dalam ibadahnya tersebut, dalam sholatnya tersebut. Seperti sholat dalam kendaraan tadi. Ya makmuran, diperintahkan untuk itu. Berkata Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala berikutnya. Wa bi kulli hal, fa mastaqbala jihatan minal jihad kharijan mulki rabbih. Maka dengan itu bi kulli hal, apapun keadaannya, maka tidaklah seseorang dia menghadapkan wajahnya ke arah mana saja kemudian keluar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, dia tidak akan bisa keluar dari milkullah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menguasai timur dan barat. Fa thamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah wasi'un 'alim, maha luas, maha juga maha mengetahui. Fihi ithbatul wajhi lillahi ta'ala, padanya terdapat penetapan wajah bagi Allah ta'ala. Alal wajhil la'ib bihi, penetapan terhadap wajah Allah ta'ala sesuai dengan keagungannya. Wa anna lillahi wajhan, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. La tusbihuhul wujuh, wajah yang tidak ada yang serupa dengannya wajah-wajah yang lain. Karena Allah menyatakan laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah yang kita beriman dengannya, yang nanti kaum muslimin, mukminin, muwahhidin, muttaqin, mereka akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut sebagai balasan daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Dan bahwasannya melihat wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di surga. Dan itulah ziyadah yang dimaksudkan di dalam firman Allah ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia, mereka akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah. Wa ziyadah, yakni an-nazar ila wajhillah, mendapatkan al-husna, yakni surga, dan ada tambahannya. Ziyadah tersebut adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul jannah mereka minimalnya dalam sepekan sekali memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yaumul jumu'ah. Kecuali al-muqarrabun, mereka bisa memandang dan melihat wajah Allah semua mereka. Dan hari Jumat disebut yaumul majid karena adanya ziyadatun nazar tersebut. Baik. Jadi ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Pada setiap amalan-amalan kita, kita mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan untuk bisa memandang dan berjumpa dengan Allah. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang wajah Allah dari surga, di tempat mereka masing-masing. Padahal surga kita tahu, surga itu seluas langit dan bumi. Manusia yang menjadi ahlul jannah, ya, melihat kedudukan orang yang di atasnya itu seperti melihat bintang-bintang sekarang ini. Jarak yang sangat jauh sekali, peringkat yang sangat jauh sekali. Ya, kita tidak tahu berapa jaraknya. Ibn Abbas menyatakan, al-jannatu laha mi'atu daruja, ma baina darujatain mi'atu 'am. Surga itu ada 100 derajat, di antara derajat satu dengan yang lain adalah 100 tahun. Sehingga melihat ke atas seperti jarak 100 tahun. Melihat sesuatu yang jaraknya 100 tahun. Di mana di situ bertaburan, ya, kita seperti melihat bintang-bintang di langit tersebut. Ya, itu adalah makom daripada orang-orang yang lebih tinggi darinya di surga. Masing-masing mendapatkan tempat-tempat tersebut. Tanpa berdesak-desakan tentunya. Mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat masing-masing di surga. Innakum la tarawna rabbakum kama taraw al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yat. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama sekarang ini. Beliau sallallahu alaihi melihat bulan purnama, yakni dalam artian di situ yang disamakan adalah apa? Cara melihatnya, bukan sesuatu yang dilihatnya bahwa Allah seperti itu, bukan. Tetapi cara melihatnya, di mana kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama tanpa ada sedikit pun penghalang untuk kalian melihatnya, ya, dalam keadaan malam yang bersih dari berbagai macam ya kabut ataupun awan cerah di bulan purnama. Natudamuna fi ru'yati. Kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Masing-masing berada di tempatnya. Melihat Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Syafi'i menyatakan seandainya saja Allah Subhanahu wa taala nanti tidak bisa dilihat di akhirat, maka sia-sia Muhammad bin Idris untuk kemudian beribadah kepada-Nya. Ini makna semakna dengan ini kalimatnya. Muhammad bin Idris ya beliau sendiri, Al-Imam Syafi'i. Karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala nanti terlihat di akhirat. Yang diharapkan untuk bisa melihat wajahnya, wajah Allah Subhanahu wa taala, saya tidak perlu untuk kemudian bersusah payah beribadah. Karena memang ibadah-ibadah kita diantaranya adalah mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Dan di sini As-Sa'di menyatakan bahwa pada ayat tersebut terdapat padanya itsbatul wajhi lillahi taala. Menetapkan wajah bagi Allah Ta'ala alal wajhil la'iq bihi, sesuai dengan keagungannya. Wa anna lillahi wajhan la tusbihuhu al-wujuh. Bahwa Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah-wajah yang lain. Sehingga kalimat ini, ya, penetapan terhadap wajah bagi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian mengharuskan, dan memang tidak, dan tidak boleh. Ya. Tidak kemudian menjadikan hal tersebut merupakan bentuk tasbih ataupun tamtsil. Ya. Menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah itu bukan berarti kemudian seseorang terjatuh terhadap apa? Terjatuh ke dalam tasbih atau tamtsil. Yang pelakunya disebut musyabbiha. Dan memang demikian ahlu sunnah tertuduh ya. Sedangkan ahlu sunnah buru'a min hadhihi tuhmah, berlepas diri daripada tuduhan ini, dituduh sebagai musyabbihah. Juga dituduh sebagai mujassimah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jasad, memiliki jisim. Apa maksud kalimat ini? Ya. Apa maunya? Ini terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita pun beriman dengannya. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para imam dari seluruh mazhab. Tidak ada yang menyelisihinya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kelompok-kelompok Jahmiyah. Pengikut daripada Jahm bin Sofwan. Ataupun aliran-aliran Batiniyah, Qaramithah, yang sebagiannya diserap oleh orang-orang Sufi. Wallahul musta'an. Adapun orang yang masih memiliki fitrah di dalam hatinya, maka dia pasti akan beriman kepada ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadl was sifat azimuha. Dan Allah Ta'ala wasi'ul fadl, sangat luas karunianya. Was sifat, dan sifat-sifatnya. Was sifat azimuha, dan sifat-sifat yang paling agungnya. Alimun bisara'irikum wa niyatikum, maha mengetahui terhadap berbagai macam rahasia-rahasia kalian dan niat-niat di dalam dada-dada kalian. Karena Allah menyatakan wasi'un alim. Famin sa'atihi wa ilmihi, maka di antara keluasannya dan ilmunya, wassa'alakumul amr, Allah berikan keluasan dalam urusan. Yakni diberi keluasan dalam perkara ibadah. Seseorang diperintahkan untuk menghadap kiblat. Di saat kemudian tidak mampu menghadap kiblat, maka dia menghadap ke arah mana saja sesuai dengan kemampuannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala baginya al-masyriq wal maghrib. Wa qabila minkumul ma'mur. Dan Allah menerima dari kalian apa yang diperintahkan kepada kalian. Di saat kalian menjalankan sesuai dengan kemampuan kalian. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan disebabkan karena adanya uzur. Walahul hamdu wa syukur, maka baginya segala pujian dan baginya segala syukur. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.